Banteng diteteh jadi batur dina simpe. Aduh endahna mapaisan taman hati. Sidik-sidik ditetep di bulat balik ku manis baik. Potret manena, potret manena, socana imutna tetepna sagalana ngan keur kuring baik. Hiji dina hati gambar diri jadi bukti najan anggang langkah tepung potret anu dikuku potret mane. Batur dina simpe. Aduh endahna mapaisan taman hati. Potret manehna, potret manehna, ditiliki sidik-sidik ditetepi bulat balik manena, potret manena, socana imutna tetepna sagalana ngan keur kuring bae. Potret manena wawakil jin jinisna dina hati gambar.